Phải là con ta hẹn đã rất trọn nhưng mà cái da da để bơ I love you Bom hati gada kamu ho han sia sia lon mita tak lagi sakit di ulu hati hana le galau ade Gagadah gundah gulana Hatiku kini berbunga-bunga Lelah engkau ku cari Bosan aku menanti Kini kau kembali Cinta yang abadi Nyancit kata pasti Sabekan bersemi Belena dalam hati Poyang kala terjadi Bang hai de lonely belena la memory yang begini begini Bom hati gada kamu ho han sia sia lon mita tak lagi sakit di ulu hati Ai jelame karena bayum jelamu Lama menunggu akhir kesampaian Tak lagi malu Umi tanya menantu Tinggal menunggu ku bawa pulang Pasai jelame karena bayum jelamu Lama menunggu tak seberapa Tak lagi malu Umi tanya menantu Tinggal menunggu habis mak megang Uleh katenang hana lerio Tinggal tam pedro sampo uro Oh hati gada kamu ho Han sia-sia lon mita Tak lagi sakit di ulu hati Jelame karena payung jelamu Lama menunggu akhir kesampaian Tak lagi malu Umi tanya menantu Tinggal menunggu ku bawa pulang Pasai jelame karena payung jelamu Lama menunggu tak seberapa Tak lagi malu Umi tanya menantu Tinggal menunggu habis mak megang Uleh katenang hana lerio Tinggal tam pedro sampo uro Oh hati gada kamu ho Han sia-sia lon mita Cintaku hilang kembali juga